Kalau aturannya B ya B, tidak lihat situasi, tidak lihat kondisi yang berubah, itu legalisme. Dan kebalikannya antinomisme. Antinomisme itu anarkisme total, tidak peduli tak karepe dhewe bahasa Jawane. Tak karepe dhewe itu nek bahasa Indonesianya suka-suka lah, suka-suka gue. Itu belum Indonesia ya. Suka-suka aku. Tak semenggu lah, tak semenggu pokoknya. Itu antinomisme, tak kira peduli, gak peduli sama sekali aturan. Nah, etika yang ideal, moralitas yang ideal itu di antara legalisme kaku dan antinomisme yang anarki, tak kira peduli. Jadi orang gak boleh meskipun otonom, tapi jangan tak kira peduli. Meskipun jangan sakara sendiri, tapi jangan juga legalis, jangan juga formalis. Jadi lihat lihat situasi lah, bahwa ada aturan, jangan ngasih orang minta-minta. Ya jangan legalis, jangan formalis. Ya kadang-kadang ada orang minta, dia memang butuh bantuan, ya dikasih. Tapi juga jangan antinomis, sakara pulang ada aturan kayak gitu, enggak tak pikir belas ngapain. Nah itu antinomi namanya. Jadi di yang wise lah bijaksana. Makanya etika situasi itu berawal dari realitas, dilakukan secara bijaksana pada waktu yang pas. Prinsipnya tiga itu. Bijaksana tapi enggak pas juga enggak bagus. Waktunya pas tapi enggak bijaksana juga enggak bagus. Enggak sesuai bijaksana tapi enggak sesuai situasi juga enggak bagus. Jadi lihat-lihat. Aturannya adalah dilarang merokok misalnya, tulisannya besar-besar dilarang merokok, legalnya gitu. Tapi ya mungkin dalam kondisi tertentu merokok aja di situ gak apa-apa. Nah ini ruangan ini kawasan tanpa rokok. Yang tanpa rokok itu sebelah mana ya kan, kayak temanku itu ada tulisan besar yang tembok yang pom bensin itu, karena di toiletnya rame, aduh dilarang kencing di sini, terus ada panahnya ke bawah itu. Begitu ada apanya, jadi kencingnya agak kesana sedikit. Jadi ini disitu itu gak boleh kencing itu. Jadi gak boleh kan itu ada panahnya. Jadi itu gak boleh, kalau disitu gak apa-apa. Itu namanya legalisme. Ya mikirnya gak segitunya lah. Jadi, tapi jangan juga antinomisme. Mungkin kalau bukan orang besar, anak kecil mungkin tidak bobol lah. Kasihan dia anak kecil tidak bisa nantikan, ya mungkin itu agak kesana-sana kecil. Tapi kalau orang besar ya jangan. Itu legalisme dan antinomisme. Oke. Terus latar belakangnya. Kenapa sih kok Fletcher mengeluarkan etika situasi? Ada dua filsafat yang jadi bekalnya Fletcher, yang pertama eksistensialisme, yang kedua personalisme. Nanti waktu tematik pasti ada sesi eksistensialisme. Tapi yang jelas eksistensialisme itu melihat manusia tidak terlalu jelimet, misalnya esensinya apa, hakikatnya apa, tapi yang jelas dilihat wujud eksistennya. Jadi sejauh mana dia menampilkan diri, sejauh mana dia menunjukkan dirinya sesuai apa yang diinginkan, sesuai apa yang dia pikirkan, sesuai apa yang ingin dia lakukan. Namanya eksistensi, realisme. Jadi melihat manusia di level eksistennya, tidak di level hakikat, esensi. Hakikat, esensi itu belakangan. Bagi orang eksistensialisme, eksistensi lebih penting daripada esensi. Misalnya contohnya gini loh. Misalnya ada mahasiswa, Pak, sebenarnya saya itu rajin, Pak, cuma karena semester ini banyak halangan, jadi saya sering bolos. Nah, sebenarnya ini kan kamu mau bilang bahwa hakikatku, esensiku itu rajin, cuma karena banyak halangan sekarang gak bisa rajin. Nah, kalau orang esensialis itu diterima hakikat ini. Jadi, tapi kalau eksistensialis enggak.

Oke, saya kira itu ya untuk malam ini. Minggu depan kita ngomong yang indah-indah. Setelah ngomong cinta-cintaan, sebenarnya kenapa saya tutup dengan etika situasi yang dasarnya cinta? Karena mulai minggu depan kita masuk ke etika situasi, ada beberapa hal yang pasti berhubungan dengan yang namanya cinta, cuma fokusnya pada keindahan. Karena salah satu variabel cinta adalah keindahan, beauty. Kita mulai minggu depan, insya Allah semoga enggak banyak halangan untuk kosong. Makanya kita doakan semoga bisa lancar sampai kamu lulus, biar nanti dilanjutkan oleh adik kelasnya yang ngaji. Oke, ada pertanyaan? Alhamdulillah selalu enggak ada. Saya itu selalu lupa kalau ngomong sedikit bawah. Cuma mau tak kasih gaji, kasihan malam. Ya next time lah, dikumpulin aja pertanyaannya macam-macam. Nanti ada satu sesi yang pertanyaannya di awal kita kumpulin, terus setengah sesi yang belakang harus ceramah. Dikumpulin aja pertanyaannya, ada ganjilan apa, mulai dari tema hari ini sampai tema, bahkan tema yang sampai pertama juga boleh. Kalau saya gak bisa jawab, ya utang nanti dicari jawabannya di luar, minggu depannya tak jawab lagi. Oke, saya kira itu saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.